cintaku untuk selalu bersamamu. Ingat masih ku ingat kala kau peluk erat tubuhku, begitu berat untuk melepaskan dirimu yang terus mencintaiku. Ku tak bisa berbuat apa-apa ketika semua harus berubah dengan jeritan dan air mata. Ku harus lepaskan dirimu. Cinta dan sayangku kepadamu laksana debur ombak di lautan, walau menangis batu dan karang, ombak kan tetap terus menerjang. Ingat masih ku ingat ku terpaksa untuk melepaskan dirimu yang tulus mencintaiku. Tapi aku terpaksa meninggalkan kisah cinta ini. Ketika semua harus berubah dengan jeritan dan air mata, ku harus lepaskan dirimu. Cinta dan sayang.